Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada tiga rasul Yesus, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia."